Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal muslimun a'azzakumullah barakallahu fikum ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah kepadanya, untuk bisa memanfaatkan waktu kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya, terutama di bulan Ramadan ini. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal, karena di bulan Ramadan ini sekian banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang mukmin yang gemar melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qiyam Ramadan lil imamil al-Albani rahimahullahu ta'ala, karya al-imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan waktul qiyam, waktu qiyam Ramadan, kapan waktu menunaikan qiyam Ramadan. Qala rahimahullah wa waktu salatil lail, waktu salat malam, beliau menyebutkan dengan waktu salat malam. Min ba'di salatil isya, dimulai dari setelah salat isya, ilal fajri, sampai waktu subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zadakum salatan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi kalian satu salat, wahiyal witru, yaitu salat witir. Fasalluha baina salatil isya'i ila salatil fajri, kerjakanlah di antara salat isya' sampai waktu subuh. Salat witir termasuk salat malam, salat yang dikerjakan di malam hari. Di sini disebutkan dalam catatan kaki, kata beliau rahimahullah, tusamma salatul lail kulluha witran li'anna adadaha witrun ay adadun fardi. Salat malam semuanya dinamakan witir dalam hadis ini, li'anna adadaha, karena bilangannya adalah witir. Bilangannya adalah witir. Bilangan salat malam itu dikerjakan dengan ganjil, ay adadun fardi, yaitu bilangan yang ganjil. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa salatu fi akhiril laili afdal liman tayassara lahu dhalik. Salat di akhir malam ini lebih utama bagi yang dimudahkan baginya, bagi yang dimudahkan untuk melaksanakannya. Dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan yang lainnya, man qama an la yaquma, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa menunaikan ibadah witir, ibadah salat malam di akhir malam, maka hendaklah witir di awal malam. Siapa yang khawatir tidak menunaikan ibadah salat malam di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, barang siapa yang bersemangat untuk melakukan salat malam di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka hendaklah dia kerjakan di akhir malam. Hendaklah dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun, karena sesungguhnya salat di akhir malam ini disaksikan oleh malaikat. Wa dzalika afdal, yang demikian itu lebih utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza daral amru baina salati awwal al-lail ma'al jama'ati wa baina salati akhir al-lail munfaridan, apabila berbenturan antara salat di awal malam secara berjamaah dan salat di akhir malam sendiri, yang mana yang akan dipilih? Fasalatu ma'al jama'ati afdal, maka salat bersama jamaah itu afdal. li'annahu yuhsabu lahu qiyamu lailatin tammatin kama taqaddam fil faqratir rabi'ati marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau salat berjamaah, salat malam, salat tarawih dikerjakan secara berjamaah bersama imam tentunya, akan ditulis baginya salat semalam penuh sebagaimana kita sebutkan hadis yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang afdal salat tarawih adalah secara berjamaah mengikuti imam. Karena siapa yang salat bersama imam sampai sempurna akan ditulis baginya salat semalam penuh. Wa 'ala dzalika jara 'amalu sahabati fi 'ahdi 'Umar radhiyallahu anhu. Dan atas yang demikian itulah pendapat atau amalan para sahabat, yakni para sahabat amalannya dalam melaksanakan ibadah salat tarawih adalah di awal malam secara berjamaah, ba'dal isya langsung kemudian dikerjakan berjamaah. Ini yang dikerjakan oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, itulah amalan kaum muslimin, itulah amalan kaum muslimin semenjak dahulu yang semestinya kita lakukan mengerjakannya setelah salat isya langsung. Wallahu taala a'lam, ini yang dikerjakan oleh mereka para sahabat. Barakallahu fikum. Faqala Abdurrahman ibnu Abdul Qari, berkata Abdurrahman bin Abdul Qari, kharajtu ma Umar bin Al-Khattab lailatan fi Ramadan, pada suatu malam aku pergi keluar bersama Umar bin Khattab ila al-masjid, ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun, maka ketika itu kami melihat manusia berpencar-pencar. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada satu orang yang salat sendiri. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu, ada seseorang yang salat kemudian salat di belakangnya beberapa orang, sekumpulan orang. Faqala, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'ara, sesungguhnya aku berpendapat, lau jama'tu ha'ula, kalau aku kumpulkan mereka, ala qari'in wahidin, di atas satu qari', yakni satu imam, aku kumpulkan mereka dengan dipimpin oleh satu imam, lakana amsal, tentu lebih utama. Thumma azama, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertekad, fajama'ahum, beliau pun melaksanakannya, beliau kumpulkan mereka semua, beliau angkat Ubay bin Ka'ab sebagai imam memimpin salat berjamaah ketika itu. Qala, kemudian Umar mengatakan, thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, bukan Umar ya, Abdurrahman bin Abdul Qari mengatakan, aku keluar pula bersama Umar pada malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim, akhirnya manusia para sahabat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar, Umar pun mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, nikmat bid'ah, inilah dia nikmat bid'ah. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, perlu kita pahami ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatul bid'ah hadhihi, nikmat bid'ah adalah ini. Apa yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu, disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat malam secara berjamaah di bulan Ramadan. Jadi Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menerangkan yang dimaksud oleh ucapan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, nikmat bid'ah adalah ini, yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, yakni mengadakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, mengadakan langit dan bumi, mengadakan sesuatu yang dahulunya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diamalkan, kemudian diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kepemerintahan beliau, di masa kekhilafahan beliau, di masa beliau radhiyallahu anhu. Bid'ah yang dimaksud adalah secara bahasa, yakni mengadakan sesuatu yang belum diamalkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau kerjakan. Inilah yang dimaksud dengan ucapan beliau, ni'matul bid'at, ni'matil bid'atu hadhihi. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhum, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menghidupkan sunnah, beliau tidak mengerjakan bid'ah secara syariat. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini bukan bid'ah secara syariat. Beliau radhiyallahu anhu telah menghidupkan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid sebagaimana yang telah kita lewati dalam riwayat-riwayat sebelum ini, dalam penjelasan sebelum ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian orang-orang mengikuti beliau, para sahabat mengikuti beliau. Besoknya jumlah mereka semakin banyak. Setelah itu malam berikutnya, ketiga atau keempat, mereka berkumpul menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak keluar. Pada pagi harinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum." Aku telah melihat apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian kecuali kekhawatiran nanti sholat ini akan diwajibkan atas kalian. Khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan bihim, karena kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu menghidupkan sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah hilang kekhawatiran itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menghidupkan ibadah salat tarawih yang itu hukumnya sunnah, yang para sahabat mengetahui hukumnya sunnah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghidupkan sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat tidak ada yang berpandangan bahwa salat tarawih itu wajib. Salat tarawih itu wajib. Oleh karena itu Umar kumpulkan mereka, para sahabat, beliau hidupkan lagi sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan oleh Umar bin Khattab di masa beliau radhiyallahu taala anhu. Perlu difahami dengan baik ucapan Umar radhiyallahu anhu, ni'matul bid'ah, ni'matil bid'atu hadhihi. Bukan yang dimaksud adalah bid'ah secara syariat, namun yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita berpemahaman dengan mereka, pemahaman ahlul bid'ah, yang membolehkan istilah bid'ah hasanah, bid'ah baik, berdalilkan dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tidak berbuat bid'ah. Kalla, sekali-kali tidak. Umar sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh dengan Islam, dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melanjutkan ucapannya, wallati yanamuna anha, orang-orang yang tidur afdal minal lati yakumun, lebih utama daripada orang-orang yang melakukan ibadah. Yuridu akhiral lail, yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu anhu adalah di akhir malam. Yakni orang-orang yang tidur di akhir malam ini lebih afdol daripada orang-orang yang melakukan ibadah di awal malam. Afwan. Yakni orang-orang yang tidur di akhir malam ini lebih afdol. Ya, afdol dia tidur daripada melakukan ibadah di akhir malam. Sebaiknya akhir malam itu tidur. Awal malam digunakan untuk ibadah. Karena sholat tarawih itu dilakukan di awal malam. Setelah isya langsung dilakukan. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu, dan mereka para sahabat manusia mengerjakan salat malam di awal malam setelah isya langsung. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa hadza afdal, ini yang afdal. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan afdal dilakukan di awal malam. Boleh tidak di akhir malam? Tidak dilarang di akhir malam, tetapi menyelisih apa yang dilakukan oleh mereka kaum muslimin semenjak dahulu, kata beliau rahimahullahu taala. Wa qala Zaid bin Wahab, berkata Zaid bin Wahab, kana Abdullah yusalli bina fi syahri Ramadan. Abdullah dahulu salat bersama kami di bulan Ramadan, payan sarifu bilailin. Beliau pun menyelesaikan itu di malam hari. Akhrajahu Abdul Razak, dikeluarkan oleh Abdul Razak, nomor 7741, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Waqad asyara al-Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala telah memberikan isyarat ila hadzal athar, terhadap athar ini. Abdullah, yang dimaksud dengan Abdullah kalau disebutkan secara mutlak dari para sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan Abdullah begitu saja. Abdullah, kalau disebutkan Abdullah begitu saja, biasanya yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salat bersama kami fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Fayansarifu bil-lail, beliau pun selesai malam, di malam waktu itu, di malam hari, yakni di awal malam, tidak sampai akhir malam. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengisyaratkan pada athar ini, walladhi qablahu hina su'ila, dan yang sebelumnya, yakni atharnya Umar bin Khattab, ketika beliau ditanya, yu'akhirul qiyam, yakni tarawih, apakah melaksanakan sholat tarawih di akhir malam? Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, la, tidak dilaksanakan sholat tarawih di akhir malam. Sunnatul muslimin ahabbu ilayya, sunnahnya kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat tarawih di awal malam, ba'dal isya langsung, itu lebih aku sukai, lebih aku sukai. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Masailnya, halaman 62. Oleh karena itu, masyarul ahibbah barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam, sholat tarawih itu dikerjakan di awal malam. Setelah sholat isya, langsung mubasyaratan. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan pula oleh para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana yang telah kita lewati dalam pertemuan yang lalu, Nabi SAW melakukannya bersama para sahabat di awal malam. Demikian pula para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in melakukannya di awal malam. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam riwayat yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan selainnya, disebutkan pula dalam Irwaul Ghalil Salatu Tarawih, disebutkan dalam sahih Abu Daud oleh beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menukil bahwa dahulu kami puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam yakum bina, beliau tidak berdiri melakukan salat malam syai'an minasyahr, dari bulan itu bersama kami. Hatta baqiya sab'un, sampai tersisa 7 hari. Faqama bina, beliau pun menunaikan ibadah salat malam bersama kami di bulan Ramadan awal. Hatta dhahaba thulutsal lail, sampai sepertiga malam, di awal dari awal malam sampai sepertiga malam. Falamma kanat as-sadisatu, ketika hari yang ke-24, lam yakum bina, beliau pun tidak keluar lagi, beliau masih tetap di rumah. Falamma kanatil khamisah, maka ketika hari yang ke-25, tinggal 5 hari lagi, qama bina, beliau pun datang. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai pertengahan malam. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pada zaman para sahabat, ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tatkala menjelaskan salat di awal malam, tatkala menjelaskan salat tarawih, beliau rahimahullah taala mengatakan, adapun salat tarawih maka hukumnya sunnah muakkadah dan pelaksanaannya adalah setelah salat isya, dan sunnah rawatibnya ba'diyah secara langsung. Inilah yang menjadi amalan kaum muslimin semenjak dahulu, kata beliau rahim hafizahullah taala. Jika seseorang mengakhirkannya, kita tidak katakan hukumnya haram, tetapi menyelisihi amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin semenjak dahulu. Menyelisihi apa yang telah menjadi amalan semenjak dahulu, apa yang telah dibiasakan oleh kaum muslimin, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai pada zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, yang semestinya dilakukan dalam salat tarawih adalah di awal malam, ba'dal isya mubasyaratan. Setelah salat isya langsung dikerjakan. Barakallahu fikum. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, al-kaifiyat allati tusalla biha salatul lail. Tata cara salat malam. Kuntu fassaltul qawla fi dzalika fi salati tarawih. Aku merinci hal ini dalam kitab salat tarawih, halaman 101 sampai 115. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, untuk rujukan yang lebih lengkap silakan lihat kitab beliau Salatu Tarawih, halaman 101 sampai 115. Semoga kita dimudahkan untuk bisa membahasnya nanti. Fa'ara, maka aku berpandangan, an ulakhisa dzalika huna, akan aku ringkas di sini, taisiran 'alal qari, untuk mengingatkan wa tadzkiran, dan mempermudah bagi para pembaca. Al-kaifiyatul ula, tata cara yang pertama, 13 rak'atan, 13 rak'at. Yaftatihuha bi rak'atain khafifatain, dengan membuka 2 rakaat ringan. Yakni yang ini tentu salat tahajud, kalau bangun malam tentu dibuka dengan 2 rakaat ringan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huma 'alal arjah sunnatul isya al-ba'diyah. Dan di sini kalau dalam salat tarawih, sunnah isya al-ba'diyah, 2 rakaat setelah salat wajib, ya, salat sunnah isya, salat sunnah al-ba'diyah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Aw rak'atani makhsusatan, atau 2 rakaat yang dikhususkan, yaftatihu bihima salatul lail. Yaftatihu bihima salatul lail, atau 2 rakaat yang dikhususkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengannya pada salat malam, salat tahajud beliau, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Tsumma yusalli rak'atain tawilatain jiddan, kemudian dia kerjakan 2 rakaat yang panjang sekali. Tsumma yusalli rak'atain dunahuma, kemudian salat 2 rakaat lebih ringan sedikit daripada yang kedua, yang pertama tadi. Tsumma yusalli rak'atain dunal lataini qablahuma, kemudian salat 2 rakaat lebih ringan lagi dari yang 4 sudah dikerjakan. Tsumma yusalli rak'atain dunahuma, kemudian salat 2 rakaat lagi lebih ringan lagi, makin banyak bilangannya makin ringan, makin ringan, tidak panjang bacaannya. Makin pendek, makin banyak, makin tambah, makin pendek. Tsumma yusalli rak'atain dunahuma, kemudian salat 2 rakaat lagi, lebih ringan lagi bacaannya, tidak panjang, tidak lama, lebih pendek waktunya. Sudah 10 ini jumlahnya semua. Tsumma yutiru bi rak'atin, kemudian witir 1 rakaat. 2 2 2 2 2 2, witirnya 1 rakaat. 2 rakaat sampai 10, witirnya 1 rakaat. Ini tata cara yang pertama. Atsaniyah yang kedua, yusolli 13 rakaatan, 13 rakaat. Minha samaniyatun, di antaranya 8 rakaat, yusallim baina kulli rakaatain, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Tsumma yutiru bi khamsin, kemudian witir 5 rakaat. La yajlisu wa la yusallim illa fil khamisah. 5 rakaat langsung salam. Tidak ada tasyahud, tidak ada berhenti-berhenti. 1 sampai 5 langsung salam. Tidak duduk, tidak salam kecuali di rakaat yang kelima. Kecuali di rakaat yang kelima. Ini tata cara yang kedua. Ats-tsalitsah yang ketiga, 11 rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'atain, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yutiru biwahidatin, witir 1 rakaat. Sampai 10, setelah itu witir 1 rakaat. Ini 1 2 3 ini mirip-mirip ini, mirip-mirip kaifiyahnya, tata caranya. Ar-rabi'ah yang keempat, 11 rakaatan, 11 rakaat. Yusalli minha arba'an bitaslimatin wahidatin, 4 rakaat 1 salam. Setiap 4 rakaat 1 salam, tsumma arba'an kadzalik, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam sampai 2 kali. Tsumma tsalatsan, kemudian 3 rakaat. Jadilah dia 11. 4 4 3 jadi 11. Wa hal kana yajlisu baina kulli rak'atain min al-arba' wa ats-tsalats, apakah beliau duduk setiap 2 rakaat dari 4 dan 3? Lam najid jawaban syafian fi dzalik, kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dalam hal itu. Lakin al-julusu fi ats-tsalats la yusra', akan tetapi duduk di rakaat yang kedua pada salat witir yang 3 rakaat ini tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Al-julus fi thalath la yushra', duduk di rakaat yang kedua tidak disyariatkan. Al-khamisah yang kelima, yusalli 11 rakaatan, salatnya 11 rakaat. Minha samani rakaat, 8 rakaat. La yaq'udu fiha illa thamina, illa fi thamina yatashahadu wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqumu wa la yusallim, thumma yutir, thumma yusallim, fa hadhihi tis'un, thumma yusalli rak'atain wa huwa jalisun. Syaratnya yang kelima ini, tata cara yang kelima, 11 rakaat, 8 rakaat tidak duduk kecuali di 8 rakaat, tidak duduk tasyahud kecuali di 8 rakaat langsung, 8 rakaat langsung. 1 2 3 4 5 6 7 8, yang di ke-8 dia baru ada tasyahud. Baru ada tasyahud di yang ke-8. Ya tasyahud, dia bertasyahud di rakaat yang ke-8. Wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqumu, kemudian berdiri. Setelah tasyahud membaca salawat berdiri. Wala yusallim, dan tidak salam. Berdiri tambah 9 ya. Thumma yutir bi rak'atin, kemudian witir dengan 1 rakaat. Thumma yusallim, kemudian salam. Fahadhihi tis'un, ini 9 ya. 8 yang di rakaat yang ke-8 tadi, di rakaat yang ke-8 tadi dia duduk tasyahud, tasyahud awal, baca salawat Nabi. Setelah selesai tasyahud awal dan salawat Nabi, berdiri di rakaat yang ke-9. Berdiri di rakaat yang ke-9. Di rakaat yang ke-8 tadi tidak salam. Dia setelah baca tasyahud dan salawat langsung berdiri. Setelah di rakaat yang ke-9 dia duduk, duduk salam. Jadilah bilangannya 9. Setelah salat 9, tsumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Salat 2 rakaat dalam keadaan dia duduk. sholat dua rakaat dalam keadaan dia duduk. Yang witir yang mana? Yang witir yang di 9 tadi. Yang 8 dia baca tasyahud awal salawat Nabi, kemudian dia berdiri untuk yang ke rakaat ke-9. Nah inilah witirnya. Inilah witirnya. Witirnya didahulukan. Setelah witir baru tambah 2 rakaat lagi. Jadilah dia 11 rakaat. As-sadisa yang ke-6, yusoli tis'a rakaat, salat 9 rakaat. Minha sittun la yaq'udu illa fis-sadisati minha. Di antaranya 6 rakaat. La yaq'udu illa fis-sadisah minha. Tidak dia duduk untuk tasyahud kecuali di rakaat yang ke-6. Tsumma yatasyahad, kemudian di rakaat yang ke-6 dia membaca tasyahud, wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat mengerjakan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk witir 1 rakaat di rakaat yang ke-7. Sudah di rakaat yang ke-6 dia tasyahud awal salawat Nabi, kemudian berdiri untuk ke rakaat yang ke-7. Di rakaat yang ke-7 baru dia salam. Nah, rakaat yang ke-7 inilah dia witirnya. Kemudian dia tambah 2 rakaat lagi. 7 tambah 2 jadi 9. Barakallahu fikum. Ini 6 tata cara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat dalam kitab beliau tadi, Salatul Tarawih rinciannya. Beliau bahas dengan tuntas di sana pembahasan ini. Hadhihi hiyal kayfiyat allati thabatat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nassan anhu. Inilah tata cara yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yumkinu an yuzada 'alaiha anwa'un ukhra. Mungkin ada tambahan lagi. Wa dzalika yaitu bi an yunqasa min kulli naw'in minha ma syaa'a min ar-raka'at hatta yaqtasir 'ala raka'atin wahidatin. Tambahannya, boleh dia mengurangi dari bilangan tersebut. Dari 11 rakaat, dari berapapun yang dikerjakan oleh Nabi SAW, boleh kurang. Boleh kurang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ. Siapa yang ingin hendaknya dia witir 5 rakaat. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ. Siapa yang ingin hendaknya dia witir 3 rakaat. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Siapa yang ingin hendaknya dia witir 1 rakaat pun tidak mengapa. Barakallahu fikum. فَهَذِهِ الْخَمْسُ وَالثَّلَاثِ. 5 dan 4 rakaat di sini. Afwan. 5 dan 3 rakaat di sini. إِنْشَاءَ صَلَّهَا بِكُعُودٍ وَاحِدٍ. Kalau dia ingin sholat dengan 1 kali duduk, maknanya 1 kali tasyahud selesai, tidak ada sambungan, 5 rakaat langsung sekaligus, bitaslimatin wahidatin, 1 salam, kama fis sifatis tsaniyah, sebagaimana dalam tata cara kedua yang telah kita baca tadi. Wa insya'a, dan jika dia ingin, sallama baina kulli rakaatain, di setiap 2 rakaat salam, kama fis sifatis tsalitsah, sebagaimana dalam tata cara ketiga dan selainnya. Wa huwal afdal, dan inilah yang afdal. Wa amma salatul khamsi wal thalath bi ku'udin baina kulli rak'atain biduni taslim falam najidhu thabitan anhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat 5 rakaat, 3 rakaat dengan duduk di setiap 2 rakaat tanpa salam, falam najidhu thabitan anhu sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjumpai yang demikian ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu al jawaz, namun hukumnya boleh, hukum asalnya boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita sebutkan dalam tata cara yang ke-6 dan yang ke-5 tadi, beliau melakukan salat yang 9 rakaat dengan yang 11 rakaat dengan 8 rakaat, kemudian yang ke-9-nya witir, kemudian ditambah 2 rakaat. Jadi 8 rakaat dengan tasyahud salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa salam. Kemudian langsung berdiri, langsung nambah ke yang 9, kemudian salam. Nah, yang ke-9 itulah 1 rakaatnya witir. Kemudian nambah 2 rakaat. Demikian pula di tata cara yang keenam. Yang keenam dengan 9 rakaat. 9 rakaat, Rasulullah SAW mengerjakan 6 rakaat, kemudian beliau duduk tasyahud awal, membaca salawat Nabi SAW. Setelah selesai, beliau berdiri, menambah 1. Nah, 1 ini witirnya, yang ketujuh. Yang ketujuh witirnya. Setelah itu, salam di yang ketujuh, kemudian nambah 2 rakaat. 7 tambah 2, 8, 9. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, wal aslu al-jawaz, boleh tapi hukumnya. Boleh hukumnya, tidak mengapa duduk di antara 2 rakaat tanpa salam di witir yang 5 dan 3 rakaat. Lakin, lama kana Nabi SAW, akan tetapi ketika Nabi SAW qad naha 'anil itar bi thalath, melarang witir 3 rakaat, wa 'allala dzalika bi qaulih, dan beliau memberikan alasannya, yaitu ucapan beliau, wala tashabbahu bi salatil maghrib, jangan menyerupai salat maghrib. Jangan menyerupai salat maghrib. Yang tidak boleh itu menyerupai salat maghrib. Bagaimana salat maghrib? 2 rakaat, kemudian pakai tasyahud awal, kemudian berdiri. Nah, itu yang tidak boleh, kata Nabi SAW. Fahina idzin, maka ketika itu, labudda, harus, liman sholal witra, salasan, bagi yang salat witir, 3 rakaat, minal khuruj an hadhil musyabahah, harus keluar dari penyerupaan ini. Artinya ketika witir 3 dan 5 dihindari, jangan mengikuti tata cara yang sama dengan sholat maghrib. Jangan mengikuti tata cara yang sama dengan sholat maghrib. Barakallahu fikum. Jadi semestinya dijauhi, dihindari, dan jangan dikerjakan dengan duduk antara setiap 2 rakaat tanpa salam. Semestinya jangan dikerjakan untuk witir yang 3 dan 5. Yang semestinya dilakukan adalah wadzalika yakunu biwajhain, dua hal. Yang semestinya dilakukan adalah dua hal tatkala dia mengerjakan salat witir 5 dan 3. Yang pertama, at-taslim baina syafi'i wal witri, salam di setiap bilangan genap dan witir. Wa huwal aqwa wal afdal, dan ini adalah yang paling kuat dan paling afdal, yakni salam di setiap 2 rakaat kemudian witir, ya. Yang 3 rakaat, 2 rakaat kemudian tambah 1 rakaat salam. Yang 5 rakaat, 2 rakaat tambah witir 1 rakaat. At-taslim baina syafi'i wal witri, salam di antara bilangan yang genap dan ganjil. Wal akhir, dan yang lain, alla yaq'ud baina syafi'i wal witri, tidak duduk untuk tasyahud di antara bilangan genap dan ganjil, yakni langsung sekaligus 3 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus. Jangan ada tasyahud awal. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.